Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين يا رب العالمين أما بعد segenap para habaib wabil khusus al-habib Muhammad al-Baqir maula tawila wal habib Ahmad Jamal bin Taha bin Abu Bakar Ba'agil wal habib Abdul Qadir bin Ahmad Malaud maula tawila wabil khusus al habib Muhammad Anis bin Hasan bin Syahabuddin dan para habaib lainnya, para kiai, para asatida, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berbicara, saya ingin memberitahu bahwasannya saya ini adalah seorang murid dari Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil. Ya, saya muridnya beliau dulu waktu belajar di pesantren Darut Tauhid, Malang. Saya berdiri di sini bukan untuk ceramah, bukan untuk mau'izah. Mau'izah cukup diberikan oleh Al-Habib Muhammad Anis bin Syahab. Saya ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan sebagaimana, seberapa besar kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Seberapa besar kangennya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Saya akan bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas di kitabnya Muwatta, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ilal maqbaratil Baqi. Suatu ketika, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya menuju ke Maqbaratul Baqi. Maqbaratul Baqi ini pemakaman para sahabat dan ahli bait. Jadi di kota Madinah, di sebelah Masjid Nabawi, di situ ada pemakaman para sahabat dan ahli bait. Namanya Maqbaratul Baqi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Saya ingin, saya kepengen untuk bertemu saudara-saudaraku. Ini hadis menggambarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin melihat kula panjenengan sedoyo. Ingin melihat saudara-saudaranya. Sahabat bingung. Sahabat bertanya, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, apakah kita ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabatku. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd wa ana faratuhum 'alal haud. Jadi intinya hadis ini adalah Nabi pada waktu sebelum wafatnya. Ya, ini cerita sebelum wafatnya Nabi beberapa hari. Kepengin lihat kula panjenengan sejoro seperti saat sekarang ini. Kepengin dilihat wajahnya. Ini bukti bahwasanya Nabi begitu kangen sama kula panjenengan sedoyo. Ini hadis sahih. Hah? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengungkapkan dengan kata-kata waditu. Apa waditu? Di atasnya mahabbah. Jadi sangat sekali pengen ketemu kita. Nah, sehingga kita ini hadir di majelis yang penuh barokah ini memang lagi dikangenin sama Nabi sebelum kita lahir. Sebelum kita muncul di dunia ini, Nabi sudah mengangeni kalian. Senang atau tidak? Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ. Wa ana faratuhum alal haud. Aku lebih mendahului nanti di akhirat ketika berkumpul manusia dari Adam sampai akhir manusianya. Lebih mendahului haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk untuk minum di telaga, Nabi sudah nunggu di sana. Sudah mempersiapkan kita. Kita sudah ditunggu. Di dunia dikangenin, di akhirat ditunggu. Alhamdulillah. Ini keutamaan umat. Kemudian sahabat bingung. Kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka ya Rasulullah? Umat sebanyak itu nanti di akhirat bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau anna ra'aita lau anna li rajulin khailun ghurrun muhajjalah fi khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu." Bagaimana seandainya kalau seseorang mempunyai kuda, ya, banyak kuda yang di wajahnya ada warna putih, di kakinya ada warna putih, di tangannya juga ada warna putih. Di antara kuda-kuda yang hitam belang, apakah pemilik kuda ini tidak bisa mengetahui? Pasti bisa mengetahui. Kemudian fa'innahum ya'tuna yaumal qiyamati hurrun muhajjalin min atharil wudu. Jadi nanti kita semua ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit di hari kiamat bisa diketahui karena apa? Karena wajah kita ada cahayanya bekas wudu. Alhamdulillah. Jadi kami bisa memilih, bisa kenal kita melalui apa? Melalui wudu. Makanya jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan wudu. Kemudian hadis yang terakhir, akhir daripada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Fala yuzadanna rijalun an haudhi kama yuzadul ba'irud dhal." Ini bukti cinta yang ketiga. Yang pertama kita dikangeni di dunia, kemudian ditunggu di akhir. Yang ketiga ini. Ya, yang ketiga. Bukti kangennya terhadap umatnya walaupun maksiat. "Fala yuzadanna rijalun an haudhi kama yuzadul ba'irud dhal." Nanti ketika umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maju satu persatu untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian kelompok diusir. Enggak boleh di sini. Jangan minum dari telaga Nabi. Diusir. Tapi yang usir bukan Nabi. Para malaikat. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diusir. Minggir. Enggak boleh di sini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya terhadap umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ala halumma, ala halumma. Kemari, kemari. Mau kemana kalian? Mari minum sini." Tapi ada yang mengusir di sana. "Mari kemari." Kemudian dikatakan, "Innaka lam tadri kam badalu min ba'dik." Engkau enggak tahu Rasulullah, mereka orang-orang yang diusir dari haud, mereka menodai agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengganti agama Rasulullah. Dan alhamdulillah kita dalam majelis ini dibawa oleh sahibul majelis untuk menuju Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah al-Ba'lawi. Alhamdulillah. Kita enggak mengganti agama. Tapi ada oknum-oknum lain, kelompok-kelompok lain yang mencoba mengganti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan aliran sesat yang lain, hati-hati, tidak akan pernah minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta. Walaupun mereka itu menodai agama, masih dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Alhalumma, walaupun sudah diusir, masih dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Itu bukti apa? Bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Pertanyaan terakhir, kita melihat kembali kepada diri kita, sebagaimana cintanya kita sama Nabi, sebagaimana kangennya kita sama Nabi, masing-masing menilai. Insya Allah melalui majelis ini, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin meningkat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiqul hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.